parit nilo butua hatu buan ni bulu pasangap dong anjol maton biku asa dapot mutua cuk panjina alahamu undang lupa nama tangi sangat dong.